من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإنّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى برفرمن وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengazab kalian jikalau kalian bersyukur dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima syukur dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kepada siapa saja yang bersyukur kepadanya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari azab. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang bersyukur dan beriman kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman. Dan iman tidak cuma keyakinan yang ada dalam dada, tetapi juga meliputi ucapan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Ayol hadirun rahimahullah rahimahumullah. Naam. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur pula kepada Allah SWT yang mana Allah SWT berikan kesempatan, berikan kemampuan kepada kita untuk duduk dalam majelis ini. Setelah alhamdulillah Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, semoga apa yang kita lakukan dari duduk kita dalam majelis ini terhitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT, yang kita sangat mengharapkan bahwasanya kelak dia bisa memberatkan timbangan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam hadis As-Sabi' wa Tsalatsun, hadis yang ke-37. Naam, yakni hadis yang membahas tentang kejujuran di dalam bermuamalah. Yakni hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang, yakni penjual dan pembeli, masing-masing masih memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Maka jika keduanya saling jujur dan saling menjelaskan, jujur di dalam promosinya, menjelaskan kalau memang ada aibnya, burikalahuma fi baihima, maka akan diberkahi pada jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima, dan apabila keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapus barokah jual beli keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimallahu taala menjelaskan bahwasannya hadis ini merupakan prinsip mendasar dalam menjelaskan muamalah yang bermanfaat. Demikian pula menjelaskan muamalah yang membahayakan dan pembeda antara kedua macam itu adalah pada kejujuran dan kejelasan. Muamalah yang baik, muamalah yang dibangun di atas kejujuran dan dibangun di atas kejelasan. Adapun muamalah yang jelek, yang tidak baik, yang berbahaya adalah muamalah yang dibangun di atas ketidakjujuran dan ketidakjelasan. Naam. Selanjutnya beliau mengatakan faman sadaqa fi muamalatihi wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu 'alaihi al-mu'amalatu min al-awsaf al-maqsudati min al-'uyubi wa an-naqsi fa hadhihi mu'amalatun nafi'atun fil 'ajilati bimtithali amrillahi wa rasulihi wa salamatu min al-ithmi wa binuzuli al-barakati fi mu'amalatihi wa fil ajilati bihusuli thawabi wassalamati minal iqabi. Naam. Barang siapa yang jujur di dalam muamalahnya dan menjelaskan seluruh aspek yang muamalah tersebut bergantung kepadanya dari sifat-sifat yang dimaksudkan dan dari aib-aib serta kekurangannya, maka ini adalah muamalah yang bermanfaat fil ajilah, ya, bermanfaat ketika di dunia. Dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan dia selamat dari dosa. Wa binuzulil barakati fi muamalatihi, dan dengan turunnya barokah di dalam muamalah tersebut, ya, dalam muamalahnya. Jadi ketika di dunia dia mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan keuntungan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, yang satu mendapatkan faedah berupa uang, yang satu mendapatkan faedah berupa manfaat atau barang yang dia butuhkan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan jujur dan menjelaskan, maka ini berarti telah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti pula telah dia selamat dari dosa. Dan dengan kejujuran dan penjelasan itu tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokahnya. Allah akan berikan barokah pada muamalah kedua orang tersebut. Wa fil ajilati bi husulis tawabi wassalamati minal iqab. Dan faedah di akhirat kelak, fil ajilah bagi hamzah, yakni manfaat yang akan didapatkan di akhirat kelak bi husulis tawab, yakni dengan mendapatkan ganjaran dan keselamatan dari azab. Dan sungguh ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena siapapun ketika mereka digiring di padang mahsyar, tidak ada satupun yang merasa aman. Semua menyatakan nafsi-nafsi, sampai di kalangan para anbiya, ya, di kalangan para nabi, mereka merasa khawatir karena pernah melakukan kesalahan. Naam, sebagaimana kisah Syafa'at al-Uzma yang Mas Bani Adam, ya, keturunan Adam, mereka datang kepada Nuh, kepada Adam, Adam menyampaikan uzur, suruh datang kepada Ibrahim, Ibrahim menyampaikan uzur, suruh datang kepada Musa, Musa menyampaikan uzur, suruh datang kepada Isa. Naam, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Naam. Sehingga keselamatan dari iqab ini merupakan sesuatu yang sangat diharapkan di hari yang sangat mengerikan di padang mahsyar itu tadi. 6. Dan barokah. 6. Apa itu barokah? Barokah ya thubutul khairil ilahi fi syai'. Yang dinamakan barokah itu adalah tetapnya kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. 6. Ini namanya barokah. Bisa pada harta, bisa pada anak-anak, pada ilmu dan perkara yang lainnya. Nah, sebagai contoh harta. Harta adalah kebaikan yang diinginkan oleh manusia. Kalau harta itu ada barokahnya, maka akan tetap kebaikan ada pada harta tersebut. Ya. Harta itu sendiri sebuah kebaikan, dia membuahkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Disedekahkan, mendapatkan ganjaran. Diberikan kepada anak dan istri sebagai nafkah, mendapatkan ganjaran. Dengan memakan harta tersebut, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini menunjukkan barokahnya harta seseorang. 6. Berbeda dengan kalau tidak ada barokahnya. Harta pada awalnya adalah sesuatu yang memiliki potensi kebaikan, ya, karena bisa dipakai untuk berbuat baik. Tetapi ketika harta tersebut dipakai berfoya-foya, dipakai bermaksiat, dipakai semakin menjauh dari jalan Allah SWT, menunjukkan bahwasanya harta tersebut tidak ada barokahnya. 6. Menunjukkan harta tersebut tidak ada barokahnya. 6. Ini makna tentang barokah. Thubutul khairil ilahi fi syai', ya, tetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Fa innaha idza halat fi qalilin katsarathu. Maka sesungguhnya yang namanya barokah, kalau dia mengenai sesuatu yang sedikit, ya. Kalau barokah itu mengenai sesuatu yang sedikit, maka akan bisa membanyakkannya, ya, menjadikan perkara tersebut bisa menjadi banyak. Wa idza halat fi katsirin nafa'a. Dan apabila barokah itu mengenai pada sesuatu yang banyak, maka bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Ini namanya barokah. Wa min a'zami thimaril barokah fi umuri kulliha isti'amaluha fi ta'atillah. Dan merupakan buah atau parameter dari barokah pada segala urusan, barokah pada semua perkara itu adalah isti'amaluha fi ta'atillah, yakni menggunakannya pada ketaatan di jalan Allah SWT. 6. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan buat mereka barokah dari langit dan dari bumi. Ya, jadi barang siapa yang ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan kita jangan berkecil hati tentang banyak sedikitnya harta tersebut. Walaupun harta sedikit, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan barokah padanya, maka akan membuahkan kebaikan yang sangat banyak. Bahkan kebaikannya tidak cuma di dunia, tetapi juga kebaikannya akan dirasakan di akhirat kelak. 6. Selanjutnya beliau mengatakan, wa man kadzaba wa katamal uyuba wa ma fil ma'qudi alaihi min as-sifati fa huwa ma'ithmihi muamalatihi mamhuqatul barakati. Dan barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib atau cacat barangnya dan apa-apa yang ada pada al-ma'qud alaihi, adalah barang yang diakadkan, barang yang ditransaksikan tersebut dari sifat-sifat yang ada, maka dia di samping dia berdosa di dalam muamalah, di samping dia berdosa, maka muamalahnya juga dihapus barokah darinya. Dosa dan tidak mendapatkan barokah. Fa huwa ma'a ithmihi mu'amalatu mamhuqatul barokah. Maka dia di samping berdosa, muamalahnya juga tidak akan diberkahi. Wa mata nuzi'at al-barakatu minal muamalati khasira sahibuhu dunyahu wa ukhrahu. Dan barang siapa yang dicabut barokah tersebut pada muamalahnya, maka dia pasti akan merugi di dunianya maupun di akhiratnya. Sehingga jangan disangka orang yang korupsi kemudian hartanya banyak kemudian berbahagia. Betapa banyak orang yang korupsi tetapi malah sengsara. Harta yang banyak tidak menenteramkan dia, tidak membahagiakan dia, tetapi menyebabkan dia semakin hina dan sengsara. Nah, demikian pula seterusnya. Apapun yang di sana terdapat pelanggaran terhadap syarat Allah SWT, Allah cabut barokahnya. Dan kalau Allah cabut barokah, jangan harap berbahagia. Jangan harap berbahagia. Walaupun dikelilingi wanita yang cantik, harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, sama sekali tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena Allah tidak memberikan barokah. Wa istadallu bi hadzal asli ala tahrim at-tadris wa ikhfa'il uyubi wa tahrimil ghish wal bukhsh fil mawazin wal makayil wa zar'i wa ghairiha. Dan diambil dalil dari prinsip ini, yakni prinsip yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya muamalah itu harus jujur dan harus menjelaskan, tidak boleh bohong dan saling menutupi. Nah, diambil dalil atas atau dari prinsip ini atas diharamkannya tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu menyamarkan nam kekurangan atau aib. Menyamarkan sesuatu sehingga seorang menganggap ini adalah sempurna padahal ada kekurangannya. Wa ikhfa'il uyub, sama mirip ya, ikhfa'il uyub menyembunyikan aib. Kalau tadlis tadi lebih mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami lain ya. Bahasa-bahasa yang bisa dipahami lain, kita sebutkan mungkin ada pembenaran sedikit tetapi dipahami oleh orang lain, oh begini, padahal tidak. Sedangkan menyembunyikan aib memang dia sembunyikan ya. Dia sengaja sembunyikan, dia tidak sebutkan cacat aibnya tersebut. Wa tahrimil ghish, dan diharamkannya berdusta. Berdusta lebih terang-terangan. Nah, keadaan jelek disebut, oh ini bagus, padahal jelek ya. Oh ini tidak ada cacatnya, padahal cacat ya. Nah, wal bukhsh fil mawazin, demikian pula al-bukhsh. Al-bukhsh itu menjatuhkan atau membuat rugi orang lain dalam permasalahan timbangan ya. Nah, jadi kalau nimbang buat orang mungkin dikasih pemberat sedikit sehingga seolah-olah kelihatannya sama padahal ringan karena ada pemberatnya. Ini al-bukhsh fil mawazin. Wal makayil, demikian pula dalam meteran ya, atau takaran. Nah, takaran segini sengaja kalengnya dibengkokkan ke dalam seolah-olah penuh padahal sudah terkurangi bagian bawahnya. Harusnya rata ya, tetapi dibikin karena ditoki-toki-toki sampai melengkung sehingga isinya sedikit padahal kelihatan banyak. Nah, demikian pula fidzar'i, dalam meteran ya. Meteran, dia bikin meteran sendiri 1 meter tapi jaraknya 1 sentinya pendek-pendek. Jadi sini, oh ini 1 meter ini. Lihat angkanya 1 sampai 100 padahal pendek-pendek ya. Ini menipu dalam meteran, baghiriyah dan selainnya. Fa innaha minal kadzibi wal kitsman. Maka sungguh yang demikian itu termasuk kedustaan dan menjemunyikan. Wa kadzalika tahrimun najsh. Demikian pula diharamkannya an-najsh. An-najsh itu bagaimana? An-najas itu adalah jual beli dengan trik-trik tertentu agar calon pembeli menyangka harganya tinggi sehingga orang membeli dengan harga tinggi. Bisa dari penjualnya sendiri atau rekanannya. Ini orang sudah tawar 10 ribu saya gak kasih ya, padahal harganya, harga wajarnya mungkin tidak sampai segitu. Wah, gak bisa, itu orang sudah tawar 15 juta saya gak kasih, padahal harganya cuma misalnya 10 juta ya. Ini aja, demikian pula mungkin temannya sudah Nanti kalau ada orang yang mau beli, kamu pura-pura tawar, ya. Harga mestinya misalnya cuma 10.000, tawar dulu, kasih saya 15.000 aja. Udah, jangan kasih ke yang lain. Nah, supaya orang yang lain yang butuh, benar-benar butuh, wih, nanti kalau diambil itu nanti saya enggak dapat sudah. Kalau gitu saya beli 16.000, ya, untuk menaikkan harga. Dalam keadaan pembeli ini dia tidak mengetahui harga pasarannya. Nah, ini adalah jual beli najash, ya, untuk memark up sebuah barang harganya supaya tinggi. Wal khida'i fil muamalat, dan demikian pula dalam berbohong di dalam muamalah. Wa talaqi al jalabi liyabi'ahum, demikian pula mendatangi penjual yang belum sampai ke pasar supaya menjual kepada dia sebelum dia tahu harga pasar. Sudah di pasar harga sekian, jual ke saya saja, sama saja, padahal harga di pasar masih tinggi. 6. Au yashtari minhum, atau membeli dari mereka. 6. Atau membeli dari mereka. Wa yadkhulu fihi al-kadzibu fil miqdari tsaman wal muthman, demikian pula termasuk badannya adalah berdusta dalam ketetapan harga dan barang yang dihargai tersebut, berbohong dalam permasalahan harga dan barang yang dihargai tersebut. Wa fi faswil wa fi wasfil ma'qudi alaihi wa ghairi dzalik, dan dalam sifat barang yang diakadkan itu tadi dan lain-lain. Ini semua mengandung kedustaan, inilah diharamkan berdasarkan hadis-hadis ini. Selanjutnya wa dhabitu dzalika anna kulla syai'in takrahu an yu'amiluka fihi akhukal muslim aw ghairuhu wa la yukhbiruka bihi fa innahu min babil kadhibi wal ikhfa'i wal ghisy. Dan ketentuan yang demikian itu adalah bahwasanya segala sesuatu yang kamu tidak suka, kalau saudaramu muslim memperlakukan engkau dengan cara tersebut atau memperlakukan orang selain engkau, 6. Dalam keadaan dia tidak mengabarkan perkara tersebut kepada engkau, maka itu masuk ke dalam bab kadzib wal ikhfa wal ghisy, masuk dalam bab kedustaan dan penggelapan dan penipuan. Segala sesuatu yang kita seandainya tahu kita enggak suka, atau mungkin untuk orang lain orang tersebut tidak suka, kok ternyata disembunyikan, tidak disampaikan, maka ini termasuk dalam bab al-kadzib wal ikhfa wal ghisy, kedustaan dan penggelapan dan pembohongan. Wa yadkhulu fi hadza al-bai'u bi anwa'ihi wal ijarati wal musyarakati wa jami'il mu'aradat wa jami'ul mu'aradat ajaluha wa wasa'iqaha, dan termasuk dalam hal ini yakni bahwasanya bisa masuk ke dalam bab kadzib ikhwa dan ghisy, bisa masuk dalam perkara atau bisa kemasukan unsur penipuan, kebohongan dan penggelapan itu tadi adalah jual beli dengan segala macam bentuknya, bisa terjadi kebohongan dan kedustaan di situ. Demikian pula sewa menyewa. 6. Demikian pula musyarakat, yakni kerjasama. Wa jami'ul mu'aradat, demikian pula berbagai bentuk promosi atau pameran, promosi atau pameran. Demikian pula ajaluha wa wasa'iquha, demikian pula tentang waktu yang berkaitan dengan muamalah tersebut dan surat menyuratnya. Ini bisa kemasukan perkara yang sifatnya bohong. 6. Dan semua itu dilarang, semua itu haram, baik dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama, promosi, 6. penetapan waktu jual beli atau penetapan pembayaran, demikianlah surat menyuratnya. Kalau di situ ada kedustaan, ada penyembunyian, penggelapan, maka itu adalah haram semuanya. Fakulluha yata'ayyanu 'alal 'abdi fiha as-sidqu wal bayan. Maka semuanya pada semua muamalah yang disebutkan tadi wajib atas seorang hamba untuk jujur dan menjelaskan di dalam muamalah tersebut. Wala yahilu lahu al-kadzibu wal kitsman. Tidak boleh baginya untuk berdusta dan menyembunyikan. Naam. Selanjutnya wa fi hadzal haditsi itsbatu khiyaril majlisi fil bai'. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penetapan hak pilih di dalam majlis di dalam jual beli. Ya. Selama masih dalam majlis belum berpisah, masing-masing memiliki hak pilih melanjutkan jual belinya tersebut ataukah membatalkannya. Wa anna likulli wahidin minal mutabayyi'aini al-khiyara bainal imdha'i wal fashi. Dan bahwasanya untuk masing-masing dari kedua orang penjual atau pembeli tersebut memiliki hak pilih apakah dia melanjutkannya ataukah membatalkannya. Madama fi mahali tabayyu, selama keduanya di tempat jual beli tersebut. Fa idza tafarraqa thabata al-bai'u wa wajaba. Maka apabila telah berpisah maka telah tetap hukum jual belinya dan wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Naam, tidak lagi ada hak pilih. Ya, tidak lagi ada hak pilih. Walaisa liwahadin minhuma ba'da dzalika al-khiyaru illa bi sababin yujibul fasakh. Dan tidak boleh untuk masing-masing dari keduanya setelah itu untuk mengganti pilihannya, ya, untuk membatalkan pilihannya kecuali dengan sebab yang memang mengharuskan enam pembatalannya. Seperti apa? Seperti disebutkan misalnya ini jual beli, oh ini barangnya lengkap tidak ada cacatnya, sudah oke. Sudah berpisah. Ternyata dilihat di rumah lo, ini ternyata ada cacatnya yang memang tidak diketahui oleh penjual. Penjual tidak bermaksud untuk menyembunyikan atau membohongi, tetapi karena memang kealpaannya atau kekurangannya. Oh ya sudah. Nah, yang demikian tidak mengapa karena memang ada aib ya, yang mengharuskan membatalkan untuk jual beli tersebut. Atau kakhiyari syarat atau seperti pilihan syarat ya. Seperti misalnya jual beli ini nanti kalau tidak pas ya, misalnya beli pakaian. Saya mau belikan istri, nanti kalau tidak pas saya kembalikan bisa. Ya, kalau memang sudah ada syarat seperti itu maka diperbolehkan. Ya, akad ya sudah kasih uang, kasih barang. Jadi kalau dia tidak kembali berarti sudah oke. Tapi kalau kembali masih bisa, kenapa? Karena ada syarat ya yang telah disebutkan tadi. Naam. Au aibin yajiduhu qad akhfa alaihi. Atau karena ada aib yang didapati yang telah tersembunyi sebelumnya. Au tadlisin, atau karena memang disembunyikan. Ya, karena memang penjualnya dia agak kurang jujur. Naam. Agak kurang jujur. Ternyata ada yang disamarkan, maka ini bisa dibatalkan jual belinya tadi. Au ta'adzara ma'rifatu tsamani au mutsman, atau sulit diketahui harga atau barang yang dihargai tersebut. Walau alam ini penggambarannya bagaimana, sulit diketahui harga dan barang tersebut, ini kami tidak mengetahui gambarannya. Wallahu alam. Kemudian wal hukmu fi itsbati khiyaril majlis. Demikian pula dalam hadis ini juga terdapat hukum tentang penetapan khiyar di dalam majlis. Annal bai'a yaqau katsiran jiddan wa katsiran ma yandamul insanu ala bai'ihi aw sira'ihi. Faja'ala lahu syari'u al-khiyara kai yatarawa wa yanzura halahu hal yamdi aw yafsah. Enam, bahwasanya jual beli itu banyak sekali terjadi ya, dalam kehidupan kita, kehidupan manusia hampir tidak bisa terlepas dari jual beli. Enam, wa katsiran man yandamal insanu ala bai'ihi aw sira'ihi, dan betapa banyak orang yang dia menyesal terhadap jual belinya. Aduh, kenapa tadi saya jual? Ya. Kenapa tadi saya beli? Enam. Maka syariat ini menjadikan kemudahan bagi manusia di dalam jual beli tersebut dengan memberikan hak pilih. Ya. Tetapi ini juga harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi juga akan berikan kesulitan. Ya, dibatasi sampai berpisah. Kalau sudah berpisah tidak lagi ada hak pilih. Ya. Bayangkan kalau tidak dibatasi, sudah beli setahun yang lalu, maaf saya kembalikan lagi loh. Ini uangnya sudah saya pakai beli obat kemarin anak sakit, terus mau ganti dengan apa? Ya. Naam, ya. Jadi ini adalah kemudahan dari syariat, tetapi juga tidak kemudian tanpa batas sehingga semakin menyulitkan. Tetapi akhir ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan batasan agar tidak menimbulkan kesulitan dari sisi yang lain. Kai yatarawa wa yanzura, yakni agar dia bisa mempertimbangkan dan bisa melihat baik-baik keadaannya, apakah dia melanjutkan ataukah dia membatalkannya. Wallahu alam. Allah yang lebih tahu. Kemudian selanjutnya al hadits tsamin wa tsalatsun. Hadis yang ke-38, dan ini juga masih berkaitan dengan jual beli. Dan memang demikian. 6. Kehidupan kita bahkan mungkin tidak ada, hampir tidak ada hari yang tidak kita berjual beli padanya, mungkin. 6. Sehingga permasalahan ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Dan agama ini sebagai agama yang sempurna mengajarkan mengatur permasalahan tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hasah, naam, dan jual beli gharar. Jual beli al-hasah, al-hasah itu hasah artinya kerikil. 6. Dan jual beli hasah ini itu adalah seorang melakukan jual beli dengan menggunakan kerikil. Misalnya dijual baju, tidak boleh dipilih pakai tangan, diambil dilihat-lihat tidak boleh, tapi pakai kerikil. Mana baju yang dipilih pakai kerikil, mana yang kejatuhan kerikil itu yang diambil. Dan di sini gambaran tidak cuma itu, para ulama terjadi perbedaan pendapat di dalam menggambarkan jual beli hasa ini tadi. 6. Dan jual beli ini adalah jual beli yang dikenal di masa jahiliyah. 6. Ada yang jual beli dengan menggunakan kerikil atau batu. Kamu lempar ini sampai jarak sana, misalnya beli tanah harga sekian, lempar cek. Sehingga orang yang melemparnya kuat mungkin dia akan dapat untung besar, dapat tanah yang luas. Tapi kalau orang yang tangannya sakit, lempar cuma dekat rugi. 6. Ini jual beli hasah. Wa an bai'il gharar, dan jual beli yang di situ mengandung penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang seperti ini. 6. Wa hadza kalamun jami'un likulli gharrin. Dan ini merupakan kalimat yang menyeluruh, yang mencakup seluruh macam kebohongan. Dan ini merupakan contoh jual beli yang mengandung kebohongan sehingga Rasulullah larang. 6. Dan ini mencakup seluruh perkara yang di situ mengandung kebohongan. Wal muradu bil gharari al mukhatarah wal jahalah. Dan yang dimaksudkan dengan al-gharar di sini adalah al-mukhatarah wal jahalah, yakni bahaya dan ketidakjelasan. Bahaya yang akan merugikan salah satu atau keduanya, atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan juga akan mengakibatkan kerugian salah satu dari kedua belah pihak, penjual atau pembelinya. Wa dzalika dakhilun fil maisir. Dan yang demikian itu masuk kepada perjudian. Jual beli yang mengandung gharar, yang bisa mengancam merugikan satu pihak, penjual atau pembeli. 6. Ini masuk dalam hukum judi. Fa innal maisira kama yadkhulu fil mughalabati warihani ila rihani sibaqil khayli wal ibli wassihami fa kadzalika yadkhulu fi umuril muamalati. Karena sesungguhnya perjudian ini sebagaimana dia masuk dalam permasalahan mughalabat, ya, yakni pertandingan menang kalah dan taruhan, ya, arihan, kecuali taruhan perlombaan kuda atau onta atau memanah, ini dikhususkan, ya. Tapi di luar ketiga perkara ini tidak boleh yang namanya taruhan. Tapi kalau taruhan dalam berlomba balap kuda atau naik onta atau memanah, ini diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW, boleh bertaruh padanya. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Nah, misalnya kita lomba panco, nanti kalau saya menang kamu kasih 1 juta, kalau kamu yang menang saya kasih 1 juta. Ini taruhan yang dilarang. Nah, taruhannya yang dilarang. Nah, judi masuk kepada perkara-perkara tersebut, itu termasuk judi. Ya, adu ayam jantan, ya, ini aja sudah termasuk menyiksa. Ditambah lagi berjudi. Kalau ayammu kalah, kasih 1 juta buat saya. Kalau ayammu yang menang, saya kasih kamu 1 juta. Ini mughalabat. Nah, ini perjudian di dalam 6 perlombaan yang mengandung menang dan kalah. Nah, di samping judi masuk pada perkara-perkara tersebut, ya, adu menang kalah atau taruhan, fakadzalika yadkhulu fi umuril muamalat. Demikian pula judi itu juga masuk dalam perkara-perkara muamalat. Ya. Masuk dalam jual beli. Ya, bisa mengandung judi. Masuk dalam sewa menyewa, nah, dan seterusnya. Di situ kalau dia mengandung unsur seperti ini, itu adalah unsur perjudian, ya. Itu adalah gharar yang dilarang di dalam agama. Naam. Fa kullu bai'in fihi khatarun. Hal yahsul al-mabi' aw la yahsul? Maka setiap jual beli yang padanya terdapat khatar, terdapat bahaya, risiko yang bisa merugikan entah pihak penjual atau merugikan pihak pembelinya. Hal yahsulul mabi'u aw la yahsul? Apakah sah jual belinya ataukah tidak? Naam. Ka bai'il abiki wasyaridi wal maghsubi min ghairi ghasibih aw ghairil qadiri ala akhdhihi wa ka bai'i ma fi dhimamin nasi wa khususan al mumatilina wal mu'sirina fa innahu dakhilun fil gharar. Seperti jual beli budak yang lari. Naam. Saya punya budak, tapi sudah seminggu enggak kelihatan batang hidungnya. Kalau kamu mau beli, sudah 10 juta aja enggak apa-apa. Kalau ada di tempat saya jual 20 juta. Tapi kamu cari sendiri, mungkin dia ada di hutan sana, ya. Ini tidak diperbolehkan yang seperti ini. Au syarid. Demikian pula jual beli tawanan. Tawanan perang. Ya, belum dibagikan, ya, sebagai budak misalnya, atau belum ditentukan oleh amirnya, ya, atau khalifahnya. Kalau khalifah sudah dijual, diperjualbelikan, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula al-maghsub, barang curian, ya. Barang curian. Ini saya jual motor, motornya tetangga saya ini, maaf saja saya jual. Ini barang maghsub dijual, tidak boleh. Atau menjual barang yang tidak mampu untuk mengambilnya. Ada burung yang bagus, kamu mau enggak? Oh, mau, murah saja, 100 ribu itu, di atas menara itu, ya, di atas tower, bagus, suaranya bagus. Ini juga tidak diperbolehkan, walaupun kelihatan, ih bagus sekali, ih suaranya indah, merdu sekali. Tidak boleh, karena ghairul qadir al-akhdi, tidak mampu untuk menangkapnya. Demikian pula kabai ma fi dhima min nasi. Demikian pula menjual apa-apa yang ada pada tanggungan orang lain, ya. Seperti misalnya saya punya sepeda motor dipinjam sama A, ya. Si A ini adalah preman kelas berat. Nah, kita mau minta apa? Kau mau minta? Tak pukul sini. Jadi sulit kita mau minta. Sudah, saya jual itu. Ada di Pak Preman situ. Sudah 1 juta saja nggak apa. Sudah, kamu ambil sendiri di Pak Preman. Tidak boleh yang demikian. Ya. Ini mumatilin, mu'sirin yang seperti mumatilin. Ini seperti misalnya orang yang mengulur-ulur. Kita pinjamkan sepeda motor, besok kembalikan ya. Iya, kita datang lagi, mana? Oh, tunggu minggu depan. Kita datang lagi, mana motor saya? Oh, minggu depannya lagi. Yang seperti juga tidak boleh dijual. Ya. Tidak boleh jual. Kita saja yang punya mau ambil enggak bisa-bisa, apalagi orang lain yang mau membeli. 6. Fa innahu dakhilun fil gharar. Maka yang seperti ini masuk ke dalam gharar, ya. Masuk ke dalam jual beli yang dia mengandung risiko yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Dan ya, paling tidak setelah kita mengetahui hadis ini, kita bisa menimbang ini jual beli ini membahayakan tidak. 6. Kita menimbang, jangan sampai memang pada dasarnya ada perkara yang halal, perkara yang boleh, tetapi karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan ada bahaya di situ, kita tetap, ya. 6. Kita tetap lakukan jual beli padahal membahayakan orang yang mau membeli. 6. Ini juga termasuk gharar di situ. Ya. 6. Tabarakal fikum. Kita menjual suatu alat yang berbahaya kalau tidak tahu solusinya. Yang tahu cuma kita. Kita jual ke orang sudah. Nanti kalau meletus sudah di tanganmu sudah. 6. Ya. Ini juga termasuk gharar yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan muamalah yang demikian. Wallahu taala alam suwab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita kepada kebenaran dan berikan barokah pada usaha-usaha kita, dan terkhusus pada muamalah jual beli dan berbagai macam muamalah yang lain, sehingga barokah tersebut kita dapatkan dan kita diberikan istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.